indahnya, indahnya. Aduhai, manisnya, manisnya. Aduhai, saat-saat memadu cinta, saat-saat yang paling indah. Kata-kata bakmu rasanya, aduhai. La la la la la la la la la la la la la la. Bersemi, semoga bersemi. Tumbuhlah dan mekarlah cinta sejati. Indahnya, indahnya, aduhai. Manisnya, manisnya, aduhai. Saat-saat memadu cinta, yang paling indah. Kata-kata baku biara, kata-kata dalam bercinta. Mesranya, mesranya, aduhai. Rasanya, rasanya, aduhai. La tersenyum mereka, gembira menyambut tiba musim cinta. Saat-saat memadu cinta, saat-saat yang paling indah. Kata-kata baku biara, kata-kata dalam bercinta. Mesranya, mesranya, aduhai. Rasanya, rasanya.